tak wenehi keajaiban sedekah. Muga-muga mulih kok kene jenengan rono sing dadi wong pelit. Amin. Amin. Ceritane. Sak ceritane. Bu. Bu. Kula niku duwe jamaah tukang sol sepatu teng Condong Catur. Pekerjaane tukang sol sepatu. Telung dino telung bengi sole belas rapayu. Akhire napa hari keempat arep mangkat dodolan sol sepatu salat duha. Bojone diceluk, anake diceluk. Pak, Le, Bu, Rene, Bapak arep ngendikan. Napa, Pak? Aku kira iso makane awakmu ora mergo aku ora nyambut gawe, ning mergo aku wis nyambut kabeh tapi ora ono hasilé. Kewajibane bapak ikhtiar soal hasil urusane Gusti Allah. Bojone ndelalah salehah banget. Enggih, Pak. Kula pun meningali, kula menyekseni bilih jenengan sampun nyambut damel. Senap walaupun mboten hasil, kula pun percaya kali jenengan. Soale kewajibane jenengan iku namung usaha hasil urusane Gusti Allah. Kula kali anak-anak mboten apa-apa, Pak. Kok ana wong wedok salehah kaya ngono? Jajal wong kene kira-kira ngoten iku napa mboten? Lanang ora sumbut. Ngene apa mboten? Cara wong Magelang ki lak jenengan kon milih-milih pundi to? Bojo sugih tapi pelit apa bojo kiri tapi lomo? Bojo kiri tapi lomo. Sugih lomo, sing takon sapa? Wong ora ana jawabane kok mau pilih pekok, pekok bocah iki. Ayu-ayu pekok. Akhire nyuwun sewu. Niki suamine berangkat meleh isu-isu maca donga bismillah tawakkaltu ala Allah niat ingsun talabul halal lillahi taala nawake dagangan sol sepatu mubeng teng komplek Condong Catur. Semangat nih kok sol sepatu pantes matamu pantes sol sepatu nawake nganti jam 8 ora ana sing teko mbahasan jam 09 niku ana sing teko siji dikit-dikit mahasiswa. Pak, napa niki? Sol sepatu. Lah iya, Mas. Masa sol cangkemmu? Sepatu kula mangsul cepet nggih. Kula kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun talabul halal lillahi taala. Sampung di sol rampung, Mas pun rampung. Pinten Pak gangsal ewu mawon. Ndelalah duwite mahasiswa niku 100.000. Goleke susuk ngalor ngidul ora ketemu. Akhire kondo, Mas mboten enten susuk, nggih pun duwite manggawa mawon. Mung gue wong telung dina telung bengi ora mangan duit 5000 niku lak gedhe banget, nggih napa mboten? Tapi wong niki jiwa sosiale gedhe, pun duwite manggawa mawon. Akhire semangat wis payu buka dasar, iki mesti payu meneh. Ngalor ngidul tawake bengok. Sol sepatu. Nganti jam 11 sawan ora payu. Akhire jam 10:30 suarane wis entek nih, Kak. Dal cepatku. Krungu adzan zuhur, kebetulan iki bocah soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekeke sol sepatune mangkat masjid salat. Beda wong noyo kerten krungu adzan malah susah. Nembe tandur krungu adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan meneh. Jenengane seneng krungu adzan mung pisan kok adzan maghrib bulan poso. Niku mawon ra mergo salate tapi mergo buka. Maghrib jane iki salat. Allahu Akbar. Wong niku lak ora duwe dhuwit, salate khusyuk banget. Allah. Jajal wong lak duwe dhuwit, salate kesusu tok. Nggih napa mboten? Arep mangan goreng iwak asin, adzan salat, sing diling-iling iwak asin. Ndelalah tenang. Allahu Akbar. Begitu salat kucinge teko ngeong. Mesti ora khusyuk. Soale kelingan iwak asin. Mila kula pesen lak jenengan salat, goreng iwak asin parane kucing gampang. Carane pripun? Mang wacake surat An-Nas bar Fatihah. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas dijamin salate rampung iwak asine aman kucinge mlayu. sing lucu kanca kula salat kesusu iwa asine parane kucing sing diwacake waduha. Kok duwa banget niku. Begitu waduha kucinge teko langsung sing diwaca rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim waduha ngeong langsung walaili ida saja Allahu akbar. Ngoyak kucing. Waduha walaili ida saja Allahu akbar. Bocah niku khusuk banget ra duwe duit salate Allahu akbar. Rampung salat donga, dungane apik banget, Pak. Ya Allah, kula sampun nyambut damel. Kula wis dodolan tapi ra payu. Nganti anak bojoku kula mati mergo ora kuat mangan salah jenengan, ora salahku. Aku ra popo. Wong niku lak wis kepepet dungane sak-sake kok. Akhire mulih nyuwun sewu nawake dagangan salah sepatune meneh niki wau. Salah sepatu mahasiswane wau teko meneh. Pak, jenengan kula goleki. Loh, napa sepatune jebol? Mboten. Kula wau niku kesusu selama angkat ning kampus, kula ajeng tes beasiswa S2 teng Inggris. Mergo jenengan mboten ngriseni kula bab duit 5000, kula tekan kampus tepat waktu. Alhamdulillah kula ditampa beasiswane teng Inggris. Niki jenengan kula sangoni, kaya amplop isine 500.000. Padahal wau sus nuyun sewu sol sepatune namung gangsal ewu. Akhire napa wong niki malah kweden. Kuwi iki ngene aku mas duwe 100.000 reso nyusuki kok 500.000. Napa jawabane bapak niki? Mas niki wong mahasiswane. Pak kula ora njaluk susu. Kula mung pengen matur nuwun kalian jenengan pun bantu kula. Inilah keajaiban sedekah. 5.000 dadi 500.000. Lah awakmu pelit kok nonton kiai kok sewu bu jalak dadak jaluk tuh kake es teh barang. Ya Allah, kan aku bangkrut. Soberung pasti ora ikhlas matamu, ora ikhlas yang ngono pengajian mangan aja kan. Awake dhewe iki bab sedekah pancen pelit. Mila jenengan sing sugih-sugih niku hati-hati. Yen wis mati bandara melu mboten. Contone bakul helm. Senajan to helm e akeh mati ndase yo ora helman. Nggih napa mboten? Yen wis mati bandara melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Pak polisi. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan wa. Salatullah. Rebutan warisan anake gelem dongake sing wis mati, anakmu tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji yen kowe ngopo minggat didongake malah nangis. Kowe tak dongake bro, tak sawang-sawang rupane kaya kibli ya. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora diamin ke. Ya Allah, wong magelar telat malaikate minggat. Pengen mboten anake dadi kiai? Pengen anake dadi kiai napa polisi? Kiai. Oh, rupamu lak duwe mantu polisi e buang gak. Mantumu sapa? Polisi. Matane mendelik. Mantumu sapa? Mudin. Lak duwe mantu polisi bangga duwe mantu mudin susah. Polisi niku penting, mudin luwih penting tak kandhani. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Enten Mbah Mudin nang mriki? Pundi tiange? Biasane rupane kaya bandoso. Diamin nggih. Kemukane dadi kiai nggih. Bocah cilik diwulang ngaji yen mos kate dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Jenengan kondo aku sesuk sedakoe nunggu wis sugih, tak jamin sak modare kowe ra bakal sugih. Aku sedako sok ngenteni utangku lunas, ora bakal utangmu lunas. Kudune diwale, pengen utange lunas sedako, pengen sugih sedako. Insya Allah amalan dua hal di bulan Muharram. Siji selawat, loro sedako. Insya Allah mulya donyane mulya akhirate. Pun ngaten mawon kula ajeng pindah nggon. Jenengan iki pengen nyekso kula napa-napa. Kula niku sajanjane pengen leren ngaji. Kula kesel banget, tapi mesake. Sedina niku teng pondok sing njaluk ngaji jenengan pirsa. Per hari niku sing mengajukan permintaan ngaji kira-kira pira? Mangomong. Pinten? Sedina niku wong 500 sing njaluk pengajian. Sebulan niku berarti 15.000. Umpama bendina kula ngaji ping 3, kados dina niki kula ping 4, niku setahun kula ngaji namung ping 1.000. Lah sebulan sing njaluk wong 15.000 berarti jadwal kula 15 taun kebak. Pertanyaane kula kelone kapan? Kan aku kasihan. Bila mang dongake mau muga-muga sehat nggih. Moga-moga ingkang tindak mriki atine susah guntur sami bunga. Ingkang tindak mriki wae gerah guntur sami waras. Ingkang tindak mriki utangi kata guntur sami lunas. Senajan terus sing lunas muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Amin matamu. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nileh esuk sorene wis kakean utang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.